مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. أما بعد، saat kita membaca kitab Al-Yaghutsun Nafis, kebetulan mencapai pembahasan tentang haid, dan sesuai janji kita di pelajaran waktu itu, kita akan membahas kitab yang Al-Faqir kumpulkan mengenai pembahasan haid. Maka mulai hari ini kita akan membahas tentang kitab menyingkap tabir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wanita, haid, istihadhah, dan nifas. Jadi bagi yang belum memilikinya nanti bisa mendapatkan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil wahidissattar alladhi khalaqal layli wan nahar ayatan liulil qulubi wal absar وجعل طبيعة النساء مختلفة في المقدار والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضل عدد قطر الأمطار من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بين يدي الغفار وبعد فهذه رسالة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رضوان الله ورحمه الله رحمة الأبرار راجيا من الله أن ينفعها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ويتقبلها منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ini adalah risalah mengenai hukum-hukum haid, istihadhah dan nifas. Menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang aku beri nama menyingkap tabir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah ini bermanfaat dan dijadikannya sebagai amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memulai dengan nama-nama darah. Nama-nama darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 5. Yang pertama, darah fasad, yaitu darah yang keluar bukan pada masa haid, seperti darah yang keluar di masa suci atau keluar sebelum usia wanita 9 tahun. Ini disebut darah fasad. Yang kedua, darah haid. Darah haid adalah darah kebiasaan yang keluar dari ujung rahim atau dari ujung dalam rahim wanita di waktu-waktu sehat. Yang ketiga, darah talg. Darah talg adalah darah yang keluar saat melahirkan dikarenakan tekanan pada janin. Ini darah talg tidak disebut haid, tidak juga disebut nifas. Yang keempat, darah istihadhah. Darah yang keluar melebihi masa maksimal haid atau nifas. Maksimal haid 15 hari, dia keluar 16 hari. Maka darah seluruhnya disebut istihadhah, bukan hanya hari ke-16 saja. Yang kelima, darah nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan dan kosongnya rahim dari janin. Begitu keluar seluruh janin, lepas dari ibunya, maka darah saat itu disebut darah nifas. Adapun yang keluar dengan keluarnya janin disebut darah talg. Faham? Haid menurut bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Seperti yang kita telah jelaskan, katakan hadal wadi, lembah itu haid, bukan berarti keluar darah, melainkan dialiri dengan air. Atau hadati syajarah, pohon itu haid, bukan berarti keluar darah, melainkan mengeluarkan getah. Minimal masa haid, haid menurut syariat adalah darah kebiasaan wanita yang keluar dari ujung dalam rahim wanita di waktu-waktu sehat. Nanti kita jelaskan apa itu waktu sehat. Minimal masa haid adalah 1 hari dan malamnya. Ini harus dihafalin semuanya ya. Minimal masa haid 1 hari dan malamnya atau 24 jam. Darah harus 24 jam. Tidak boleh kurang dari 24 jam. Nah, 24 jam ini dalam 15 hari. Enggak harus 1 hari keluar terus menerus. Misalnya sehari 5 jam berhenti. 5 jam ini belum disebut haid. Maka wanita enggak boleh mandi wajib karena dia belum haid. Maka dia wajib melaksanakan salat dan yang lain-lainnya begitu darah berhenti. Besok keluar lagi 5 jam, saat darah keluar dia dihukumi haid mungkin. Haid mungkin. 5 tambah 5 10 jam. Berhenti lagi. Wajib dia salat dan tidak wajib mandi. Besoknya keluar lagi dan terus demikian. Jika darah sampai 24 jam baru dia dinyatakan haid pasti. Dan jika sudah mencapai 24 jam kemudian darah berhenti, maka dia wajib mandi dan wajib sholat. Wajib mandi dan wajib sholat. Jika darah besoknya keluar lagi, maka masih dianggap haid sampai dalam kurun waktu 15 hari. Faham? Maksimal masa haid adalah 15 hari dan malamnya. Kalau maksimal haid 15 hari, minimalnya 1 hari atau 24 jam, maksimalnya 15 hari. Maaf, tetap harus 24 jam darahnya. Masa haid normal adalah 6 hari atau 7 hari. Masa haid normal. Umumnya perempuan haidnya 6 hari, 7 hari. Ini secara umum. Minimal masa suci di antara haid adalah 15 hari dan malamnya. Minimal suci antara dua haid. Dari haid ke haid yang lain, ini sucinya harus 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar dihukumi darah fasad dan dianggap tidak haid, melainkan darah tersebut dianggap untuk menyempurnakan masa suci yang telah lalu. Misal dia baru suci 13 hari, tiba-tiba keluar darah, maka darah ini bukan darah haid. Keluar darahnya berapa hari? 5 hari, berarti 2 hari untuk menyempurnakan suci, karena sucinya tadi 13 hari, kurang 2 hari, 2 hari untuk menyempurnakan suci, yang 3 hari haid baru. Paham? Nanti akan dijelaskan secara detail di tempatnya. Maksimal masa suci normal adalah menyempurnakan 30 hari dari masa haid normalnya. Haid normal 6 atau 7 hari. Berarti sucinya normalnya adalah kalau 6 hari 24 hari, kalau 7 hari 23 hari. Maksimal masa suci tidak terbatas. Saya kok enggak haid-haid, jangan bingung, karena masa suci tidak terbatas. Ada wanita yang seumur hidupnya haid cuma satu kali, lalu suci terus menerus. Bahkan ada yang tidak pernah haid sama sekali. Tapi umumnya kalau udah enggak pernah haid, wanita enggak pernah haid enggak punya anak. Umumnya. Kecuali As-Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah haid. Ya, makanya ibadah beliau setara dengan pria, enggak pernah haid. Dan beliau memiliki anak. Berapa anaknya Sayyidina Ali? Ada yang tahu? Hah? Ada 6. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ini anaknya Sayyidina Ali dari Sayyidatuna Fatimah. Namun yang memiliki keturunan hanya Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain. Sedangkan adiknya yang bernama Muhsin meninggal saat kecil. Meninggal saat kecil. Yang dimaksud dengan waktu sehat pada definisi haid menurut syariat adalah 1. Usia wanita kira-kira 9 tahun Hijriah. Kira-kira 9 tahun. Yang kedua, darah tidak kurang dari 1 hari dan malamnya, 24 jam. Yang ketiga, darah tidak lebih dari 15 hari dan malamnya. Yang keempat, suci di antara 2 haid 15 hari dan malamnya. Dan kita sudah sebutkan tadi sebelumnya. Keterangan syarat pertama, usia wanita kira-kira 9 tahun Hijriah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah usia wanita 9 tahun kurang dari kemungkinan. Usia wanita 9 tahun kurang dari kemungkinan tergabungnya masa minimal haid dan minimal suci, yakni usia 9 tahun kurang 15 hari lebih dan tidak sampai 16 hari. Misalnya dia lahir tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram dia lahir. Begitu tanggal 16 Zulhijjah keluar darah, maka darahnya darah haid. Karena 16 Zulhijjah sampai tanggal 1 adalah 15 hari. Tapi kalau keluar darahnya pada tanggal 13 Zulhijjah, maka darah yang tanggal 13 bukan disebut haid. Tapi kalau darah itu bersambung, yang bukan di masa haid disebut tidak haid, yang ada di masa haid disebut haid. Ya, perhatiin anak-anaknya yang perempuan, umurnya, jangan nasional aja taunya, ya, ulang tahun, ya, sama. Kita diberikan oleh Allah bulan Qamariyah. Ya, ini bulan orang Islam. Jangan sampai dilupain. Ini enggak semuanya pada enggak tahu sekarang tanggal berapa. Hah? Enggak tahu tanggal berapa nih. Hah? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, ada yang bilang walhasil. Sama. Walhasil harus kita tahu. Apalagi kalau di bulan Muharram ini ada apa? Puasa Tasu'a dan Asyura. Ya? Sayang kalau sampai enggak tahu. Baik. Jika darah keluar di usia tersebut, maka darah dihukumi haid. Dan jika keluar sebelum usia tersebut, maka darah tidak dihukumi haid, melainkan fasad. Contoh. Wanita mengeluarkan darah pada usia 9 tahun Hijriah, kurang 10 hari, selama 10 hari. Keluar darahnya 10 hari, umurnya 9 tahun kurang 10 hari. Maka darah tersebut dihukumi darah haid. Wanita mengeluarkan darah pada usia 9 tahun Hijriah kurang 30 hari, selama 10 hari. Berarti usianya begitu darah berhenti 9 tahun kurang 20 hari. Maka darah tersebut dihukumi fasad. Wanita mengeluarkan darah pada usia 9 tahun Hijriah kurang 20 hari, selama 10 hari. Berarti begitu darah berhenti, masuk umurnya 9 tahun kurang 10 hari. Berarti sebagian darah ada di masa bukan haid, ada yang di masa haid. Paham? Maka sebagian darah yang keluar di masa mungkin tergabungnya minimal haid dan suci, yaitu 4 hari lebih sedikit, ya, dihukumi fasad. Dan darah yang keluar di masa tidak mungkin tergabungnya minimal haid dan suci, yaitu 5 hari lebih, dihukumi haid. Jadi 5 hari lebih dikit, ya, lah 5 hari lebih, tidak sampai 6 hari, dihukumi haid. 4 hari lebih dikit dihukumi fasad. Keterangan syarat kedua. Paham enggak pada? Penting haid ya. Waktu kita belajar dulu sama Syekh Salim, ada yang bertanya apa pentingnya haid anak laki belajar haid. Kata Syekh Salim bisik-bisik, kalau kamu lagi males belajar haid, ya ingat, ya, kamu itu laki-laki, jangan mau dibohongin perempuan. Ya, nah, kita kan sementara ini nih yang belum tahu tentang haid, lagi kepengen sesuatu sama istrinya belum lagi dapet, selesai. Karena kita enggak ngerti, tapi kalau kita ngerti dia enggak bisa bohong. Sama. Jadi harus, ini penting. Penting khususnya buat anak dan istri kita. Karena ini berkaitan dengan ibadah mereka. Memang belajar haid ini paling rumit. Makanya kalau orang udah belajar haid, ada yang apa? Naruh otaknya ditaruh deh. Enggak penting lah. Langsung bersandar. Kenapa? Karena pelajaran ini sangat rumit. Pelajaran ini sangat rumit dan butuh keseriusan dalam mengkajinya. Paling rumit dalam fikih adalah pelajaran haid. Enggak dikira gampang, makanya perempuan enggak dikasih kerja dalam Islam, suruh ngitung haid aja udah pusing. ada perempuan duduk yang rapi dandan di rumah, ya jadi ratu. Nah, tapi perempuannya enggak mau dijadiin ratu dalam Islam, pada mau jadi kacung. Ya. Oh, emansipasi wanita, emansipasi ya. Depannya aja udah eman ya. Eman kalau kata bahasa orang Jawa sayang. Hah? Sama. Jadi jangan apa? Jangan terpengaruh. Islam itu sudah apa? Sudah mengatur segalanya. Kalau kita jalanin, bukan berarti orang perempuan gak boleh pinter. Harus pinter. Tapi ingat, ada batasan-batasan wanita. Hah? Jadi jangan apa? Jangan terpengaruh dengan orang-orang di luar Islam. Khususnya orang-orang yang pengajian ya. Yang pengajian jangan. Jadi wanita salihah. Ya, ahli surga paling banyak perempuan, paling banyak juga perempuan di neraka. Nah, paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga perempuan. Yang di surga udah banyak zaman dulu. Ya kan? Sahabiyah, tabi'in, oh Masya Allah, orang-orang salihat. Sekarang udah tinggal sisa-sisa nih. Ya. Makanya jadilah wanita salihah. Kenali syariat Allah, taat pada suami, jalankan perintah Allah dan Rasulnya, masuk surga. Insya Allah. Makanya belajar haid ini, mungkin kita sampai sini dulu ya. Minggu depan kalau bisa pada punya kitabnya. Kalau bisa pada punya kitabnya biar ikut. Nah, kalau udah belajar bingung gak pakai kitab lagi ya. Oh, jadi modelnya orang kita ini kayak pengen kayak Imam Syafi'i. Tahu kayak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dulu waktu masuk ke pondoknya Imam Malik, miskin, gak punya apa-apaan, duduk di belakang anak kecil. Umur 7 tahun. Dengerin taklim hadis Imam Malik. Apa yang dilakukan? Diambil ludahnya, tulis di tangannya. Tapi masih usaha tuh nulis, ya. Yeah. Walaupun ada kelihatan gak? Gak kelihatan. Imam Malik yang sangat menghargai hadis, beliau kalau pengen ngajar hadis, beliau mandi, beliau wudu, beliau memakai pakaian yang putih-putih, kemudian membakar kayu gaharu, mewangikan ruangan, meminta duduk di tempat yang mewah karena akan membawakan hadis Nabi. Begitu duduk, ngelihat satu anak lagi main ludah. Panggil Imam Malik, sini kamu, ya walad, sini. Siapa nama kamu? Muhammad bin Idris. Kenapa engkau apa? Mengotori tanganmu dengan ludahmu. Ya Imam, sesungguhnya aku sedang menulis apa yang engkau katakan. Kata Imam Malik, apakah engkau bisa membacanya lagi? Alhamdulillah aku telah menghafal semuanya wahai Imam. Bacakan. Dibaca dari awal Imam Malik mengeluarkan hadis sampai terakhir dengan sempurna oleh Al-Imam Syafi'i. Ini orang kita pada mau niru Imam Syafi'i, otaknya beda ya. Nah, otaknya beda. Bawa pulpen, bawa buku. Ya, jangan malu, jangan malu. Sayang ya, tadi berapa banyak faedah yang dikeluarkan oleh Kiai Abdul Rashid. Coba kalau kita catat, pulang bisa bilangin mana kita tadi ayah ngaji dudukin. Tadi ayah ngaji ke yainya bilang begini, begini, begini, begini. Minimal. Orang kalau mau pinter pulang ke rumah ajarin orang rumah. Kalau gak ada orang rumah, lagi pada kondangan misalnya pulang lagi kosong ya kondangan semua. Ambil bantal guling deretin, ajarin. Karena orang mengajar itu lebih mengikat ingatannya ketimbang belajar. Paham? Makanya zaman sekarang itu banyak Ustadz Karbitan. Ya Ustadz Karbitan datang, assalamualaikum, ceramah, bla bla bla. Dia gak tahu isinya. Kenapa? Karena dia modal membaca, kemudian setelah itu seakan-akan dia orang pintar. Sama? Insya Allah mulai Ahad depan bawa pulpen, bawa buku, punya kitabnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberkahi umur kita dan dipanjangkan umur Kiai Abdul Rashid Asy-Syafi'i juga yang lainnya yang hadir di tengah-tengah kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.